Ini ada yang bertanya. Ada yang bertanya terkait pelajaran nazar tadi. Tidak ada yang belajar tafsir, pun ada yang belajar dengan masalah nazar. Apa hukum orang yang bernazar jika dia melakukan suatu maksiat? Tentu dia akan melakukan puasa 3 hari dengan niat supaya dia tidak melakukan maksiat itu. Ini namanya sumpah. Nah, ini tergolong sumpah. Nah, jadi secara makna hukum ini sumpah. Nah, sebenarnya maksud dia ingin menghalangi dirinya agar tidak bermaksiat sehingga dia bernazar. Ini kafaratnya, kafarat sumpah. Baik. Jadi, apabila dia berbuat maksiat itu berarti dia melanggar sumpah. Wajib bayar. Naam, kafarat. Nah, ulama mengatakan orang yang mengucapkan yang demikian, ya, agar mereka membayar kafarat sumpah. Jadi ini memang ada lafaz nazar, tapi ini tergolong apa? Sumpah. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada pun terkait dengan pertanyaan mengantar jenazah dengan berkendaraan. Mengantar jenazah dengan kendaraan hukumnya makruh. Ya, alasannya makruh. Ada hadis dalam Sunan Nabi Dawud yang disahkan Al-Albani. Nabi Alaihissalam pernah mengantar jenazah, kemudian ada seorang sahabat menawari untuk naik onta. Nabi tidak mau. Setelah bubar, selesai pengurusan jenazah bubar, Nabi ditawari lagi untuk pulangnya naik onta. Nabi mau naik. Nah, kemudian sahabat itu bertanya, kenapa tadi waktu pertama waktu mengantar saya tawari tidak mau, setelah pulang mau? Kata Nabi, malaikat, ya, yang ikut mengantar jenazah berjalan kaki. Nah, tidak pantas saya naik unta, berkendaraan. Adapun setelah bubarnya selesai pulang, ya, mereka juga bubar, ya, tidak ada masalah. Dari sini ulama mengatakan makruh. Nah, antum sudah biasa mendengar kaidah fikih, ya, sesuatu yang makruh hilang kemakruhannya apabila apa? Ada tuntutan hajat. Misalkan seseorang kurang sehat, dia tidak kuat jalan kaki, yang lain jalan kaki, dia berkendaraan karena butuh. Maka kemakruhannya hilang. Atau tempatnya jauh. Nah, antum menguburkan jenazah, misalkan meninggalnya di sini, mau dikuburkan di Pangkajene, antum mau jalan kaki ke sana? Kapan sampainya? Hah? Nah, atau dari sini antum mau kuburkan di Segeri, di luar. Nah, jauh sekali, berapa itu? 4 kilo. Nah, jamaah yang mengantar tidak mampu, merasa tidak mampu, bisa termudaratkan, bisa pada sakit. Berarti kan butuh. Nah, berkendaraan. Yang penting ketika berkendaraan tidak ada di sana iringan-iringan tertentu, tidak ada di sana pengaturan-pengaturan tertentu. Ya. Nah, yang meniru cara-cara orang kafir. Nah, tidak tersabu dengan cara-cara orang kafir. Mana yang lebih tua, Abu Hanifah, Abu Hazm atau Abu Hanifah? Jauh. Nah, Abu Hanifah sudah kalian dengar tadi. Abu Hanifah tergolongkah tabi'in. Nah, Abu Hanifah mengatakan, "Idza ja'ana al-hadits qabilna." Kalau datang hadis, kita terima sebagai hujjah. Jika ja'ana qaulus sahaba qabilna. Jika datang ucapan sahabat, kita terima sebagai hujjah. Kalau berselisih sahabat, maka kita pilih yang tertua. Jika ja'ana qaulut tabi'in, berdatang kepada kita qaulut tabi'in, fahum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Sama-sama berijtihad. Jadi sama-sama tabi'in. Nah,